الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Fiqhul Muyassar fi dhaw'il kitabi wa sunnah. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat, mawdi'ul imami minal ma'mumin, posisi imam dari para makmum. Dan di sini beliau akan membahas tentang di manakah yang semestinya posisi imam, baik dalam sholat berjamaah berdua, yang satu imam satu makmum, demikian pula lebih dari dua, demikian pula posisi imam dalam kondisi-kondisi tertentu. As-sunnah, kata beliau, merupakan amalan yang disunnahkan, taqaddumul imami 'alal ma'mumin. Yang sunnah, imam berada di depan para makmum. Ini yang sunnah. Naam. Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini merupakan hal yang wajib. Fa yaqifuna khalfal imam. Di mana mereka para makmum berdiri di belakang al-imam. Idza kanu tsnaini fa aktsar. Apabila makmum berjumlah dua atau lebih. Apabila makmum berjumlah dua atau lebih. Jadi di sini yang beliau bahas adalah salatul jamaah yang ditegakkan yang mereka seluruhnya berjumlah tiga orang atau lebih. Tiga orang dalam hal ini satu menjadi imam dan dua menjadi makmum atau lebih jumlahnya. Di manakah posisi al-imam? Maka disebutkan bahwa para makmum mereka berdiri di belakang imam idza kanu tsnaini fa aktsar, apabila makmum berjumlah dua atau lebih. Karena sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza qama ila sholati taqaddama. Sebab Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau berdiri untuk menegakkan salat maka beliau maju. Wa qama ashabuhu khalfahu, sementara para sahabatnya mereka berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li Muslimin wa Abi Dawud, dan disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud anna Jabiran wa Jabbaran waqafa, bahwa Jabir dan Jabbar, Jabir Jabir bin Abdullah, Jabbar Jabbar bin Sakhr ridwanullahi alaihima, waqafa, keduanya berdiri, ahaduhuma an yaminihi wal akharu an yasarih, salah satunya di sebelah kanan dan yang satunya lagi di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'akhadha bi'aidihima hatta qawmahuma khalfahu. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dengan kedua tangannya lalu memberdirikan mereka di belakang al-imam, yakni di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini berjumlah dua makmum. Maka ini jelas menunjukkan bahwa apabila makmum berjumlah dua orang atau lebih, maka posisi mereka berada di belakang al-imam. Hatta aqamahuma khalfah, hingga beliau meletakkan mereka, memberdirikan mereka di belakangnya. Waliqawli Anasin radhiyallahu ta'ala anhu lamma salla bihim nabi sallallahu alaihi wa sallam fil bait. Dan juga berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin salatul jamaah di rumahnya, fil bait, yakni salat sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Anas bin Malik. Lalu tiba mereka berkeinginan untuk salat, dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengerjakan salat. Thumma ya ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa naqumu khalfahu. Di sebagian cetakan itu enggak ada penyebutan khalfahu. Ada? Ada enggak? Hah? Enggak ada. Ada. Enggak ada khalfahu. Nah. Itu semestinya ada, dan itu yang menjadi syahid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyolati, yakni salat memimpin mereka, fil baiti, di rumah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam, wa naqumu khalfahu, dan kami berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan ketika itu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala bersama dengan seorang anak yatim. Berdua aja. Mereka berdiri di belakang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa yusalli bina, lalu kemudian beliau salat memimpin kami. Jadi dari sini masyarul ikhwan rahimakumullah menerangkan tentang posisi di mana makmum dan di mana al-imam. Apabila jumlah makmum lebih dari dua, yakni dua atau lebih, maka mereka berdiri di belakang al-imam. Wa yaqifu ar-rajulu al-wahidu an yamin al-imam muhadhiyan lah. Dan seorang berdiri di sebelah kanan al-imam muhadhiyan lahu, sejajar. Jadi tidak mundur. Nah, jadi ini dalam posisi salat berjamaah, yang satu menjadi imam, yang satunya menjadi makmum. Jadi satu makmum. Maka posisi makmum apabila dia sendirian, maka dia berada di samping al-imam muhadhiyan lah. Jadi sejajar dengan al-imam. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian bahwa makmum mundur ke belakang. Tidak, yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sejajar dengan al-imam, tidak maju dan tidak pula mundur. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam adara Ibn Abbas wa Jabiran ala ya, na'am, ala yaminihi lamma waqafa an yasarihi. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutar Ibn Abbas dan Jabir. Na'am. Ke sebelah kanannya. Tatkala keduanya berada atau berdiri di sebelah kiri. Nah, yang dimaksud Ibnu Abbas dan Jabir, yakni dalam kejadian yang berbeda. Ibnu Abbas dalam satu kejadian, ketika beliau menginap di rumah Maimunah bintul Harith, dan beliau salat al-lail bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berdiri sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memindahkannya agar dia berdiri di sebelah kanan. Demikian pula dengan kisah Jabir. Nah, dari sini ma'asyara ikhwan rahimakumullah menunjukkan bahwa yang sahih makmum berdiri di sebelah kanan al-imam sejajar, bukan diakhirkan. Dan bahkan Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa ini hampir terjadi ijma' dalam hal ini. Ijma' para ulama bahwa makmum berdiri di sebelah kanan sejajar dengan al-imam. Lalu kalau misalnya ada seorang dia sholat di sebelah kiri, dia sholat di sebelah kiri al-imam, apa hukum sholatnya? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun madhab jumhur para ulama, mereka berpendapat bahwa sholatnya sah namun dia menyelisih sunnah, menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan mereka untuk berada di sebelah kanan al-imam, bukan di sebelah kiri. Namun kata jumhur ulama, kalau seorang berdiri sebelah kiri maka salatnya sah. Wa yasihhu wuquful imam wasatal ma'mumin, dan sah pula imam berdiri di tengah-tengah para makmum. Jadi imam berdiri sebelah kanan kirinya makmum, sejajar sebelah kanan kirinya. Yang demikian sah, diperbolehkan. Li'anna Ibn Mas'ud salla baina Al-Qamata wal Aswad, karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau salat, beliau berada di antara atau di apit Al-Qamah dan Al-Aswad, Al-Aswad An-Nakhai. Wa qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al. Lalu beliau mengatakan demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Yani imam berada di tengah, makmum sebelah kanan dan sebelah kiri. Lakin akan tetapi kata beliau, yakunu dzalika muqayyadan bihalid darurah. Keadaan yang seperti ini itu hanya dilakukan dalam kondisi darurat. Adapun asal hukumnya, jika makmum berjumlah dua orang atau lebih, maka tempatnya di belakang al-imam. Kecuali dalam kondisi terpaksa, misalnya masjid sudah penuh, masjid sudah penuh, maka diperbolehkan sholat di samping imam, dan itu lebih afdal daripada seorang sholat di luar masjid. Oleh karena itu kata beliau, lakin yakunu dzalika muqayyadan bihalid darurah, akan tetapi keadaan ini makmum berdiri di samping imam ini dalam kondisi terpaksa. Wa yakunul afdal huwa al-wuquf khalfal imam, sehingga yang tetap afdal, yang paling utama adalah berdiri di belakang imam. Wa takunun nisa'u khalfa shufufir rijal, sedangkan wanita berada di belakang saf kaum lelaki, meskipun wanita itu sudah tua, enggak boleh digabung dengan saf laki-laki. Jadi di belakang saf laki-laki, meskipun satu orang, meskipun seorang diri. Di hadis Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Anas, safaftu ana wal yatima wara'ahu, aku membuat saf bersama dengan anak yatim di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ajuzu min wara'ina, sementara wanita tua yaitu Ummu Sulaim berada di belakang kami. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan kepada kita bahwa wanita tetap di belakang. Khairu shufufin nisa' akhiruha. Sebaik-baik saf wanita itu adalah yang paling akhir. Wa syarruha awwaluha. Dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Jadi harus dipisah antara saf laki dan wanita, meskipun satu orang. Tetap hukumnya sah. Maka ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, beberapa keadaan dan posisi al-imam. Bahwa al-imam asalnya berada di depan, makmum di belakang, kecuali apabila mereka berdua salat, satu imam satu makmum, maka imam berdiri sebelah kanan, makmum berdiri sebelah kanan al-imam, sejajar ya, tidak seperti yang dilakukan sebagian mundur, tidak, muhadiyanlah sejajar dengan al-imam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu hafizakumullah.